بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah di dalam kitab syarhus sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala wa'lam anna awwala man yanzuru ilallahi ta'ala fil jannati al-adra'u ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan ketahuilah wa'lam, dipergunakan oleh para ulama untuk tanbih, membangunkan ya kedua, untuk memberitahukan bahwa perkara yang akan disampaikan itu adalah perkara besar dan penting di dalam agama. Wa'lam, maka ketahuilah olehmu. Barakallahu fikum. Jadi pertama adalah litanbih kepada segenap pembacanya pertama kali dan siapapun yang mendengar ucapan beliau, membangunkan ya barakallahu fikum, mungkin ada yang lalai, ada yang masih pikirannya nerawang kesana kemari, maka dipakailah fi'il amr wa'lam. Kedua, untuk memberitahukan bahwa perkara yang akan disampaikan, dibawakan itu adalah perkara besar, perkara penting, prinsip di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa yang pertama kali memandang kepada Allah Azza wa Jalla kelak di dalam surga adalah al-adra, orang yang tidak melihat, ay buta. Kemudian ar-rijal, kaum lelaki. Kemudian umnisa, wanita, dengan mata kepala mereka langsung. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian melihat, menyaksikan Rabb kalian, melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Ya. Jadi barakallahu fikum, yang dipermisalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan bulan purnama bukan yang dilihat, tetapi penglihatan kepada Allah Azza wa Jalla bagaikan kalian memandang terhadap bulan purnama. Bagaimana memandang bulan purnama? La tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Coba. Kalian memandang bulan purnama dimanapun berada, siapapun dan di negeri manapun, tidak akan berdesak-desakan melihat bulan purnama. Ahlul Jannah melihat Allah Azza wa Jalla seperti itu. Tidak akan berdesak-desakan. Barakallahu fikum. Yang kedua, ada pemberitahuan yang sangat penting di sini, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jikalau Allah Azza wa Jalla memandang sabahat wajhi, memandang barakallahu fikum, membuka, niscaya akan terbakar semua alam ini. Barakallahu fikum, kalau Allah membuka, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam di saat meminta untuk melihat Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi? Ya, gunung yang begitu kokoh, kemudian barakallahu fikum, goyang dengan goyangan yang dahsyat, sampai kemudian Nabi Musa tersungkur barakallahu fikum. Tidak punya kemampuan dan kesanggupan manusia untuk memandang Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Namun kelak di akhirat Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada manusia untuk bisa memandang ke wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah sebuah kenyataan hidup yang berbeda dengan alam dunia tersebut. Beliau barakallahu fikum mengatakan, kalian akan melihat Allah di akhirat yang Allah berikan kemampuan dan kekuatan untuk memandang ke wajah Allah Azza wa Jalla. Kalian memandangnya tidak berdesak-desakan. Bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita imani bahwa ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh riang gembira sampai melupakan nikmat-nikmat yang ada di dalam sorga. Akan disebutkan barakallahu fikum. Beriman kepada hal ini adalah wajib dan mengingkarinya adalah kufur. Barakallahu fikum. Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah menyebutkan bahwa beriman kepada ru'yatullah, melihat Allah kelak di negeri akhirat, termasuk min usuli ahli sunnah, termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Melihat Allah kelak di akhirat benar-benar ditetapkan keberadaannya oleh Alkitab, sunnah al-mutawatirah. Maksudnya hadith-hadith yang menjelaskan tentang akan dilihat Allah kelak pada hari kiamat sampai kepada batasan hadith mutawatir. Bahkan datang dari 38 sahabat, bahkan barakallahu fikum, na'am, ila 23 haditsan, datang 38 hadis barakallahu, 30 hadis atau 28 hadis yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Berarti persoalannya besar. permasalahannya qat'i, pasti. Tidak ada pintu untuk mengingkarinya. Tapi sekarang barakallahu fikum, kendati pun demikian bilangan dan jumlah besar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan ayat Al-Qur'anul Karim menyebutkan ru'yatullah, melihat Allah pada hari kiamat. Dengarkan barakallahu fikum, untuk membuktikan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, faminhum man haqqat alaihimu dalalah, faminhum man hadallah, wa minhum man haqqat alaihimu dalalah. Allah Azza wa Jalla membagi hambanya terkait dengan petunjuk, hidayah, kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jalla membagi hambanya menjadi dua. Pertama, faminhum man hadallah. Di antara hamba-hamba itu, atas apa yang datang dari para nabi dan rasul, ada yang Allah berikan kepada mereka hidayah. Allah berikan petunjuk. Dan di antara mereka, wa minhum man haqqat alaihimu dhalalah. Di antara mereka ada yang memang telah dipastikan untuk kemudian berada di atas kesesatan. Bersamaan terang benderangnya hadis dan ayat Al-Quran dan hadis Nabi terkait dengan ru'yatullah pada hari kiamat, ternyata ada yang mengingkarinya barakallahu fikum. Siapa mereka? Muncul ahlul bida'i dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, mengingkari barakallahu fikum terkait dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menjelaskan hadis yang menjelaskan tentang Allah dilihat kelak pada hari kiamat. Coba dengarkan langkah yang mereka lakukan. Setiap ahlul bida'i wal ahwa'i punya langkah untuk menolak kebenaran. Bagaimana? Dituding dalilnya. Ya. Kalau nanti setelah tidak mampu lagi berbuat zalim terhadap dalil, maka mereka menuding pembawa dalilnya. Bagai macam tudingan. Tujuannya bagaimana kebenaran itu ditolak barakallahu fikum. Demikian langkah ahlul bida'i wal ahwa'i dari masa ke masa. Kalau tidak mampu memalingkan nasnya, maka diragukan, dijatuhkan, direndahkan pembawa barakallahu fikum kebenaran itu. Dan itu dari masa ke masa terus dilakukan oleh ahlul bida'i wal ahwa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita belajar dari karya para a'immatus sunnah bagaimana sesungguhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh ahlul bida'i wal ahwa dalam setiap masa. Dalil-dalil yang begitu terang dan banyak, apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka hakimi hadis-hadis itu dengan mengatakan akhbar ahad. Ini adalah hadis-hadis ahad. Allahu Akbar. Beliau rahimahullahu ta'ala, hafizahullah, di kesempatan yang lain, ketika ditanya siapa sih yang membagi hadis itu menjadi mutawatir dan ahad, maka beliau menjawab, Mu'tazilah yang melakukannya pertama kali barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata Mu'tazilah itu punya langkah-langkah yang keberikutnya setelah pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad, yaitu segala perkara yang terkait dengan persoalan akidah. Menurut mereka, apabila datang berdasarkan hadis-hadis ahad, mereka menolak. Barakallahu fikum. Sampai juga termasuk yang mengibarkan benderanya di saat sekarang ini, yang disebut, kata al-imam Rabi, Abul Fitan. Siapa Abul Fitan yang dimaksud? Qala al-ulama, kata Syekh Rabi, Abul Fitan, yaitu Abul Hasan al-Ma'ribi. Dia barakallahu fikum mengatakan bahwa hadith ahad yufidul dhan, memberikan dhan, masih praduga dan tidak memberikan ilmu. Sampai Syekh Rabi mengatakan, Abul Fitan ini dengan akadzib wal makar, penuh makar, menukilkan ucapan-ucapan ulama di masa sekarang ini, termasuk menukilkan ucapan al-imam Ibn Baz rahimahullah, iftira'an wal kadhib wal makr. Boleh sebutkan demikian barakallahu fikum, langkah yang dilakukan oleh Abul Fitan barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini termasuk langkah yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, yaitu menolak hadis ahad sebagai hujjah. Abul Hasan mengatakan bahwa hadis ahad itu yufidul dhan, tidak yufidul ilm. Dibantah barakallahu fikum oleh para ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini langkah yang mereka lakukan. Kalau mencela pembawa kebenaran itu sudah ma'ruf. Mereka namakan barakallahu fikum hasyawiyah, ya, orang kaku rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum, nas'alullah salamatul afiyah. Wa ta'awwalu hadith, mereka menghukumi demikian barakallahu fikum. Bagaimana kaitannya dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berdasarkan konsep batil mereka itu, mereka menakwilkan barakallahu fikum ayat ini kepada takwil batil dan rusak. Bagaimana mereka mengatakan ila rabbiha nadhirah? Ila di sini maknanya adalah ni'am, bukan ila huruf jar, huruf jar, tetapi ila bimakna ni'am, nikmat-nikmat. Apa artinya berarti? Wujuhu yawma idhin nadhirah ila, wajah-wajah mereka berseri-seri. Apa? Mereka artikan ila itu ni'am. Mereka memandang kepada nikmat-nikmat Rabb-nya. Allahu Akbar. Subhanallah, barakallahu fikum. Sampai sedemikian jahatnya mereka terhadap syariat Allah. Lalu apakah barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah di saat mengerti yang hak lalu diam, mengerti yang salah lalu dia diam? Maka dia harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak boleh diam barakallahu fikum. Maka itu di saat mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, ini termasuk dari jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita baca beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, tentu bagi kita untuk mengokohkan, ya, setelah itu memasang harapan untuk kita dapat bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kata beliau barakallahu fikum, termasuk ayat yang kita bacakan tadi, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah mereka di saat itu berseri-seri ketika memandang kepada Rabb-nya. Kaum Mu'tazilah mengatakan ila di sini bukan huruf jar, tetapi ila maksudnya ni'am. Apa artinya kalau demikian menurut mereka? Wajah-wajah mereka di saat itu berseri-seri ketika memandang kepada nikmat-nikmat Rabb-nya. Allahu Akbar. Begitu jauh barakallahu fikum. Mereka menakwilkan ayat sebagai makna begitu jauh mereka dari kesesatan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga harus diketahui, yang namanya kesesatan itu tidak pandang bulu, tidak pandang kedudukan seseorang, terhormatnya seseorang, mungkin kayanya seseorang, mungkin besar perjuangannya di dalam dakwah. Oh, tidak ada barakallahu fikum. Keputusan Allah Azza wa Jalla, tentu keputusan itu ma'al asbabi. Ia bersama sebab-sebab yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, wa ma warada fi sahihi Muslim min hadithi Suhaib min tafsiri qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Apa yang dibawa diriwayatkan dalam sahih Muslim dari hadith Suhaib bin Sinan dalam tafsir firman Allah Azza wa Jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka-mereka yang telah berbuat baik, mereka mendapatkan al-husna, ai surga. Al-husna yang dimaksud di sini barakallahu fikum surga, tentunya dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Wa ziyadah, tambahan lagi dari nikmat surga itu. Fussirati ziyadatu fi hadzal hadits, ditafsirkan barakallahu fikum kata-kata ziyadah, yaitu dalam hadis Suhaib bin Sinan, bi annaha nadhru ila wajhillahil karim. Ziyadah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Lah, bagi kita di saat mendengar ayat-ayat seperti ini, berita-berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, tentukan kita tergerak. Pertama kali ia memasang harapan, berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa memandang ke wajahnya. Karena itu adalah nikmat ziyadah dari dalam surga. Lah, kalau kita meminta untuk bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah, berarti tidak akan memandangnya kecuali dengan penuh riang gembira, wajah berseri-seri, kecuali ahlul jannati. Kalau sudah memasang harapan demikian, harapan itu akan bisa menjadi tercela dan juga mahmud, terpuji. Kalau harapan saja dengan tanpa adanya upaya dan usaha, maka itu harapan yang tercela. Tapi jikalau dibarengi dengan usaha, kita melaksanakan sebab-sebab, maka itu adalah harapan yang terpuji barakallahu fikum. Kita berharap apa yang kita lakukan dan didapatkan di dalam dakwah ila Allah Azza wa Jalla sebagai pembuktian harapan kita untuk bisa memandang ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Ada orang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita akan memandang melihat Rabb kita kelak pada hari kiamat?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri?" Apakah kalian akan tudarrun, ai saling memudaratkan, ai berdesak-desakan? Apakah kalian berdesak-desakan di saat melihat bulan purnama? Qalu la ya Rasulullah. Mereka mengatakan tidak. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab?" Apakah juga kalian akan berdesak-desakan melihat matahari yang tidak ada awan menutupinya? Qalu la ya Rasulullah. Mereka mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, setelah mereka sampai kepada sebuah gambaran ya duniawi bahwa mereka tidak akan pernah berdesak-desakan melihat bulan purnama, Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, "Fa innakum tarawnahu kadzalik." Maka sesungguhnya kalian juga akan melihatnya demikian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Demikian juga sama di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan banyak hadis-hadis yang lain tadi sudah disebutkan oleh beliau. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah membawakan sampai 30 hadis atau 28 hadis. Yang terakhir dalil yang beliau bawakan hafizahullah, yaitu perihal orang-orang kafir dihukum oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Bagaimana bentuk hukuman? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada saat itu mereka terhijabi. Maksudnya, sebagai bentuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla terhadap musuhnya dari kalangan kaum kuffar. Barakallahu fikum. Ini adalah puncak dari keterhalangan mereka di dalam hidup mereka atau hukuman mereka. Sebaliknya tentunya orang-orang yang beriman tidak akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, barakallahu fikum, beliau membawakan faedah yang keberikutnya. Kata beliau, ini termasuk dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah, telah mengkafirkan siapapun yang mengingkari ru'yah, mengingkari bahwa Allah Azza wa Jalla bisa dilihat kelak pada hari kiamat. Sebagaimana mereka telah mengkafirkan siapapun yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau memberikan faedah yang keberikutnya, yaitu apa yang terdapat di dalam matan yang mengatakan bahwa yang pertama kali melihat Allah Azza wa Jalla orang yang tidak bisa melihat, ai buta kedua matanya. Lalu kemudian rijal, kaum lelaki. Lalu kemudian barakallahu fikum nisa, kaum wanita. Kata Imam Rabi' hafizahullah taala, hadza la a'rifuhu. Beliau mengatakan, ini saya tidak tahu. La a'rifu lahu dalilan wa ma adhunnuhu yathbut. Saya tidak mengerti dalilnya dan saya ya menduga kalau ini tidak sabit, tidak sahih riwayatnya. Kemudian beliau menandaskan sebuah kaidah di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun atau sesungguhnya perbedaan keutamaan di akhirat kelak, terlebih khusus memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla, tentu yang membedakannya itu adalah keimanan dan ketakwaan. Siapapun, ya, rijal wanisa, atau orang buta, atau buta sebelah, bila mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan paling tinggi imannya dan ketakwaannya, maka inilah yang akan membedakan kelak pada hari kiamat. Sebagaimana mereka dibedakan derajat mereka di dalam surga, begitu juga di saat mereka memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, al-iman laisa bitamanni. Iman itu bukan bentuk angan-angan. Tetapi keimanan itu syai'un waqara fil qalb. Sesuatu yang memang kokoh tertancap di dalam kalbu hati. Barakallahu fikum. Antum mungkin telah mendengar perlombaan di dalam khairat antara Abu Bakar barakallahu fikum dan Umar. Ya. Riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan Umar luar biasa. Sampai-sampai setan menyingkir dari Umar barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan persoalan ya al-iman dan taqwa. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dibawakan riwayat-riwayat sampai Abdullah ibn Umar sang anak sendiri membawakan riwayat tentang bapak. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam, jikalau dulu ada muhaddatsun, maka di umatku juga ada muhaddats. Siapa dia? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makna muhaddats barakallahu fikum, sering ucapannya itu muwafiq, sesuai dengan barakallahu fikum kebenaran. Sering turun ayat membenarkan ucapannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Keutamaan besar yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, tapi tetap tidak bisa menyamai Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Barakallahu fikum. Oleh karena itu minat tabi'in illam akhta azkur Abdullah at-Tasturi atau siapa namanya ya, nanti bisa dicari, bahwa masa baqakum Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak mendahului kalian karena puasanya yang banyak atau solatnya yang banyak. Walakin syai'un waqara fi qalbihi. Sesuatu yang memang kokoh dan tertancap di dalam qalb barakallahu fikum. Sama juga kan, kalau seseorang sama-sama berbuat, sama-sama capek, lelah, berjuang, luar biasa. Tapi penilaiannya belum tentu sama. Di mana letak yang membedakannya? Sama-sama mengerjakannya, sama-sama berjuang, sama-sama berkorban barakallahu fikum. Yang membedakannya adalah dasar apa yang ada di dalam kalbu. Amal butuh keikhlasan. Keikhlasan seseorang itu bertingkat-tingkat. Amal butuh takwa Allah Azza wa Jalla. Maka ketakwaan seseorang itu bertingkat-tingkat. Amal butuh ar-raja. Ini semuanya amalan qalb. Amalan barakallahu fikum hati. Butuh harapan di saat seseorang beribadah sekecil apapun. Itu akan bisa menjadi pembeda dalam penilaian. Khasyah, rasa takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan satu amalan yang sama. Kekhusyuan barakallahu fi. Semuanya ini akan bisa menjadi pembeda. Artinya bahwa tidak ada peluang bagi kita untuk mengatakan ana khairu min. Saya lebih baik dari dia. Apalagi kalau kemudian menganggap bahwa dia bersih, yang lain noda-noda dosa dan kotor. Tidak ada peluang barakallahu fikum. Ini penilaian ya terkait dengan amalan yang sama dilakukan. Maka oleh karena itu barakallahu fikum melakukan perbaikan terhadap amalan-amalan batin muqaddam. Harus kita kedepankan barakallahu fikum di dalam itu. Demikian juga kaitannya nilai pemberian kelak di akhirat. Bahwa semuanya terkait dengan keimanan barakallahu fikum. Dan ketakwaan seseorang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan barakallahu fikum bahwa orang yang paling bertakwa manusia, wa a'lahum, yang paling tinggi manusia kedudukannya imanan, pertama al-anbiya, para nabi barakallahu fikum. Kemudian setelah itu summa sahabatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di umatnya Rasul alaihi salatu wasalam, para sahabat nabi, ya barakallahu fikum. Sebelum sahabat nabi alaihi salatu, atau di dalam sahabat nabi itu ada khulafa al arba, ya, empat khalifah. Wa ala ra'sihim Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu seterusnya barakallahu fikum. Maka sekali lagi rahimani wa rahimakumullah, kita terus belajar dan belajar. Belajar untuk mengamalkan. Jangan ada perkara yang akan bisa merusak amal, ya, karena rusaknya amalan qalb padanya. Tadi sudah kita sebutkan barakallahu fikum, ya, amalan itu butuh keikhlasan. Sebagaimana butuh mutaba'ah. Seseorang tadi bisa melakukan satu amalan sama, ya, di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dia berjalan di dalam beramal sama, perjuangannya, pengorbanannya itu sama, belum tentu nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla itu sama. Karena yang akan membedakan penilaian itu adalah amalan hati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terus kita jaga barakallahu fikum. Kita belajar untuk diri kita sendiri. Kita belajar untuk bisa mengamalkan, memperbaiki diri kita sendiri barakallahu fikum, terlebih khusus amalan al-qulub rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'ana anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu.